Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita ini salah satu usul. Dan ini hanya murojaah ya, murojaah, walaupun tetap ada materinya. Nanti kita murojaah. Sekarang kita tambah lagi yang ketiga ya, dari perkara-perkara yang harus, yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. As-salisatu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam matanya, matan salasatul usul, anna man ata'ar rasul, bahwasanya man ata', barang siapa yang dia mentaati Rasul, Rasulullah SAW, wawahadallah, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hal ibadah, la yajuzu lahu mu'alah, jangan sekali-kali, tidak boleh mereka itu bermu'alah. Mu'alah itu apa? Berkasih sayang, baik secara hisiyah maupun maknawiyan, artinya loyalitas secara penuh gitu. Walaupun kita kadang nggak dekat ya, tapi ternyata pemikirannya sama. Berarti apa nih? Maknawi ya. Man hadallah katanya. Jadi jangan sekali-kali atau tidak boleh kalian itu yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya itu berloyalitas terhadap orang-orang yang manhadallah wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, artinya tidak mau menjalankan perintah Allah dan melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, sekalipun dia itu siapa? Kerabat yang paling terdekat. Wadalil qaul ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kana aba'uhum aw abanahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ila akhir al ayat. Jadi la tajidu qauman yu'minun, jadi tidak akan didapati itu suatu kaum yang dia itu beriman. Jadi kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang itu beriman kepada Allah Rasulnya, tapi tetap masih iwadun, masih berloyalitas terhadap orang-orang tadi, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana abahum ila akhir, sekalipun dia kerabat yang terdekat, baik itu bapaknya ataupun juga anaknya atau saudaranya ataupun keluarga yang lain. Baik, kita jelaskan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus diimbangi juga al-wala wal-bara terhadap mereka ya, orang yang beriman. Dan tentunya kalau dia mencintai musuh-musuh Allah, berarti dia menafikan kecintaan dia terhadap siapa? Terhadap Allah ya. Baik secara kulian ataupun juga secara apa? Naqisah. Baik secara menyeluruh ataupun hanya sedikit ya, berkurang misalnya kecintaan dia kepada Allah. Dari tadi la tajidu qauman yu'minun, Jadi mereka itu tidak dikatakan apa? Beriman, ya. Dan ini bukan berarti dia kufur. Kita lihat nanti ya. Apakah dia itu bisa jadi mukhrij min millah ataupun juga bisa jadi apa? Hanya fusuk. Hanya kategori apa? Fusukon. Karena dia dari dalam ayat yang lainnya, wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Ya. Jadi fasabahum al-fusuk. Orang yang tadi itu bisa terjatuh kepada apa? Ke fasikan, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu ditanya tentang ma huwa al-wala wal bara, katanya. Apa itu al-wala wal bara? Al-ijabah, saya menjawab. Ajab Syekh al-bara wal wala lillahi subhanahu wa taala. Jadi kita itu al-wala, berloyalitas, berkasih sayang, cinta itu lillah, hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wal bara, ya. Juga demikian. Jadi ayya tabarra' al-insan min kulli ma tabarra Allahu min. Kita juga berlepas diri dari orang itu, tentunya apa yang Allah juga berlepas diri darinya, ya. Dari sifat-sifatnya. Kalau dia masih melakukan kemaksiatan, ya. Kita juga berlepas diri. Berlepas diri dari orang-orang tersebut. Jangan semakin digauli. Karena dia merasa nyaman kalau itu, ya. Merasa bahwa dirinya itu tidak pernah melakukan kemaksiatan. Min kulli ma tamarra Allahu min, kama qala subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha' abada. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya qad kanat lakum uswah, sudah ada contoh tauladan yang baik itu pada diri siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ketika itu mereka itu mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya inna bura'a minkum, kami itu berlepas diri dari kalian. Ini maksudnya terhadap orang kafir. Wa mimma ta'budun, dan terhadap apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Karena mereka itu telah kufur, dan kami juga mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adaw, dan mulai saat ini katanya kami juga al-adawah wa bada bainana wa bainakum al-adawah, berarti ada permusuhan, wal baghdha, dan benci. Bencinya kenapa tadi? Karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fayajibu ala kulli mu'min ay yatabarra min kulli musyrikin wa kafir. Fahada fil ashkhas. Maka wajib bagi setiap mukmin itu untuk berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, orang kafir, dan ini di fil ashkhas. Terhadap orang tersebut. Wa kadzalika yajibu ala al-muslim ay yatabarra min kulli 'amalin la yardallahu wa rasul wa illam yakun kufra, katanya. Dan juga wajib bagi setiap muslim untuk dia itu berlepas diri dari setiap amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak meridainya, sekalipun dia tidak terjatuh sampai apa, tingkat kekufuran. Nah, baik, ya. Jadi namanya ma'asi bisa jadi dia kufrun minal millah, keluar dari agama ini, atau juga dia la mukhrijun min millah, tidak sampai keluar dari agama ini. Baik. bisa dicatat kan? Faedahnya bisa dicatat ya. Nanti ditanya itu. Baik. Kemudian Syekh Al-A'lam Ar-Rabi Inna Hadi Al-Madkhali Hafizullah Ta'ala juga ditanya, bagaimana hal yu'amilu al-mubtadi' mu'amalatul fasiq fil wala wal bara, ay wali 'ala ma fihi min iman wa yu'adi 'ala ma fihi min al-bid'ah. Jadi bagaimana kita bagaimana bermuamalah dengan siapa? Orang-orang mubtadi'. Mubtadi' itu orang yang dia itu melakukan perkara-perkara yang baru di dalam syariat Islam ini. Jadi dia menganggap bahwasanya syariat Islam ini belum sempurna, akhirnya dia mengadakan perkara yang baru bahwasanya ini dari agama, padahal bukan dari agama Islam. Bagaimana bermuamalah terhadap orang tersebut? Fajaba Syekh alladhi qarrarahu ahlus sunnah wa haqqa 'alaihi al-ijma' anna al-mubtadi' ashadd min al-fasiq. Ingat. Ini sudah ditetapkan oleh ahlus sunnah, bahkan juga didukirkan di dalam ijma' bahwasanya orang-orang tadi itu, orang yang berbuat bid'ah, itu asyad, lebih parah ya, daripada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kenapa katanya? Al-fasik lau sifatul fasik, katanya. Kalau orang fasik, orang berbuat maksiat, dia tahu ini kemaksiatan, ya? Tahu dia. Pasti apa? Al-fasik ghaliban yahtarim ahlul ilm. Yahtarim ahlul ilm wa ahlul fadl wa ahlul istiqamah wa yatamanna ayal haq bihim. Ingat, kalau orang fasik, orang yang selalu berbuat maksiat, ya pasti dia terjatuh kepada kemaksiatan, pasti dia masih ihtiram ya, ihtiram sama orang-orang yang taat kepada Allah ya, tentunya ulama di sini ya, ataupun yang sejalan dengan ulama ya, ataupun ahlul fadl atau yang istiqomah, tapi dia tahu oh ini orang alim ya kan, pasti dia masih ihtiram. Kalau orang fasik dia tahu kan bahwasanya dia sendiri masih berlumuran dosa, tapi dia tahu pasti kalau nanya sesuatu ke dia tentang agama, nggak mungkin nanya ke temannya. Baik. Sedangkan kalau siapa, walakin al-mubtadi yukhasimuhum wa yu'dihim wa yu'adihim wa yahtakiruhum wa yantaqisuhum wa syarrud la syak, katanya. Sedangkan orang-orang tadi itu orang mubtadi, dia enggak bakal itu ihtiram, memuliakan para ulama, bahkan di apa? Direndahkan. Karena tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Kepengen dia seperti ini, tapi partnya begini. Wah, gak bisa ini. Nah, ini mah ulama sighar katanya. Atau yang lainnya. Jadi, ucapan-ucapan ataupun anggapan-anggapan yang miring terhadap ulama, dia tidak ada ihtiram terhadap para ulama. Bahkan katakan ulama ya, ini adalah gini-gini. Nah, ini orang-orang al-mubtadi'. Wa yakul Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara apa? Muhdatsat. Ya, tadi perkara-perkara yang diadakan di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala anil khawarij, dan beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada khawarij, hum syarrul khalq, mereka itu sejelek-jeleknya al-khalq, makhluk. Dan juga jelek akhlaknya. Uqtuluhum haitsu ma wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian dapatkan mereka. Ini khawarij, tahu sendiri khawarij. ISIS dan sejenisnya itu termasuk khawarij. Uqtuluhum haitsu ma wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatkan mereka. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Ya, kalau ini haknya siapa? Haknya hukumah, haknya fitnah. Baik. وقرر كثير من السلف ومن أئمة السنة أن أهل البدع إتبا الوضاعين bahwasanya banyak di antara para salaf ataupun ahli a'immah dari kalangan ahlus sunnah, ahlul bidah itu, ataupun juga orang-orang wadda'in yang selalu mereka itu yakni alladzina yakdibun ala rasulillah, selalu berkata dusta terhadap rasulnya, terutama syiah asy-syi'i, itu mereka sering mengadang-adakan apa hadis walaupun Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan demikian, dan mereka hadisnya sendiri dan semuanya riwayatnya dari Ali atau dari Ja'far, dan menafikan hadis yang lainnya, baik itu dari Abu Hurairah, Aisyah, karena mereka mengkafirkan. Kalau sudah mengkafirkan para sahabat berarti apa? Hadisnya ditolak semua kan? Yang diterima cuma Ali atau hanya beberapa dari Ahlul Bait. Ini lebih parah lagi. Dikatakan bahwasanya Ahlus Sunnah terhadap mereka itu adarru alal Islam, katanya. Mereka itu lebih merusak terhadap agama ini dibandingkan tadi Ahlul Ma'asiyah. Ya, artinya yang mereka tahu ini perbuatan ma'asiyah. Kaifa hadza? Qalu li'annahum yukhribuna al-bait min ad-dakhil. Karena mereka itu menghancurkan rumah itu dari dalam. Kita enggak tahu dari dalam dihancurkan. Nah, kita tahu udah roboh rumahnya. Kemudian setelah itu yaftahun al-bab lil-adu. Kemudian mereka buka pintu untuk mengadakan satu permusuhan. Ya. Jadi siapa? Kalau misalkan ahlul bidah itu dia yang muncul, itu nanti kalau mereka banyak, yang dibantai duluan siapa? Ahlus sunnah. Ya, dibantai duluan ahlus sunnah. Makanya kita tidak boleh bermuamalah, bermualah terhadap mereka. Ini diantara perkara yang perlu kita ketahui. Al-wala wal-bara. Jadi al-wala itu apa? Loyalitas ya. Kecintaan kita ataupun juga apa? Kecintaan al-qurb al-mahabbah ya. Kedekatan kita bersama dengan kecintaan kita terhadapnya. Ini di antara perkara yang perlu kita ketahui. Baik.